السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja azakumullahu jami'an alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita di setiap malam Sabtu. Insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu pembahasan soal yang telah disampaikan kepada antum semuanya melalui website Radio Raja atau TV Raja. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai ke rakam Rabi wal Ishrin, yaitu hal nomor yang ke-24 ya. Insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu nomor yang ke-25 ya, nanti sekaligus kita bahas kaedahnya. Jadi bukan hanya sekedar menjawab ya A, B, C atau Alif, Ba, Jim, akan tapi kita akan bahas kaedah terkait ini ya, dalam rangka memurajaah kembali kaedah yang sudah kita pelajari, baik itu di jilid yang ketiga maupun jilid yang kedua. Tafadhal Syekh Hasan, kita langsung saja. Ya. Khairat pendengar dan pemirsa Radio TV, kita berikan langsung kesempatan untuk menjawab, membaca soal dulu dan kemudian silakan dijawab dengan alasan atau ya jawaban secara tafsir terperinci. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543 baik untuk ikhwan maupun untuk akhwat. Kami persilahkan dan bagi anda yang mendengar Radio Raja kami akan bacakan soalnya. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Ya, di 0218236543 kita angkat. Halo. Baik, tampaknya terputus. Kami sampaikan kembali bagi anda yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan jilid ketiga untuk pembahasan soal-soal latihan yang telah ditulis dan juga disampaikan pada Ustaz Mas'ud Mahmud dan pembahasan untuk soal malam hari ini terkait dengan kedudukan i'rab dalam kalimat tata bahasa Arab. Ya, kedudukan atau i'rab dalam tata bahasa kalimat bahasa Arab. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Ya, kita angkat telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Abu Irfan. Naam. Dari Bandung ya? Naam. Baik, barakallah. Baik, masyaallah. Ahlan wa sahlan ya, akhil karim. Ahlan. Masyaallah. Zaman, ma nasma sawtak. Fadal ya. Iqra raqam 15. Raqam 25. Naam, 25. Naam. Ya. Wa anta sumu khairul lakum. Iya, ini salah satu potongan ayat ya. Wa anta sumu khairul lakum. Nah. Iya. Yang diminta adalah kalimat yang digaris bawahi itu. Kedudukan sebagai apa ini dalam ya kalimat ini. Taib, ada pilihan? Mu khairul wa anta sumu. Iya. Baca dulu pilihannya nanti baru dijawab. Alif hal. Hal. Ba mubtada. Iya. Jim khabar muqaddam. Iya. Jawab mubtada'un. Mubtada. Iya. Baik, jayid. Al-ijabah sahihah. Al-jawab sahih ya. Jawabnya benar. Baik, ini ada istilah dalam kaidah nahwu, an beserta fi'il. Namanya apa ini? Masdar muawwal. Baik, masdar muawwal. Apa sih yang maksud istilah masdar muawwal ini? Jadi masalah waktu an dan fi'il ya. Nah. An dan fi'il dan juga termasuk juga anna wasmuha dan khabarnya. Nah, ini juga bisa dinamakan masdar muawwal. Ada menamakan masdar musbak ya. Yaitu apa? Nah, maksud saya adalah istilah masdar muawwal ini apa sih maksudnya? Supaya bisa paham ini. Nah, untuk mengetahui ini kita harus tahu juga masdar itu apa, muawwal itu apa. Ya. Hmm. Kalau masdar apa? Masdar. Masdar sebagai bentuk. dekat dari apa namanya, dari sorof kan. Taib. Artinya apa? Bentuk ketiga dari perubahan tasrif ya. Dalam tasrif ilmu sorof. Ya, perubahan ketiga yaitu pertama kata kerja madhi lampau, yang kedua kata kerja sedang, kemudian baru masdar. Nah. Jadi kita ambil contoh apa? Darasa. Ya, darasu. Ya. Dirasatan. Darsan. Darsan wa dirasatan. Itu ada dua masdar ya. Darasa yadrusu darsan wa dirasatan. Ya. Nah. Nah, darsan atau dirasa ini dikatakan masdar. Ya, nah. Yaitu apa? Perubahan dari kata darasa. Ya. Jadi berasal dari kata fi'il madhi darasa yadrusu darsan. Taib. Nah, itu masdar. Kemudian muawwal dari kalimat apa? Awwala yu'awwilu ta'wilan. Nah. Di dalam tafsir Al-Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari, pengarang itu beliau menggunakan ta'wil. Ta'wilu qawli qawlillahi ta'ala. Jadi ulama-ulama salaf terdahulu ya menggunakan kata ta'wil. Nah. Kata ta'wil di sini berbeda dalam pemahaman ulama-ulama khalaf ya. Kalau ulama salaf, ta'wil adalah bagaimana tafsir ya. Jadi ta'wil tafsir ya. Ya. Kalau ulama khalaf lagi berbeda maknanya, berbeda maksud ta'wil itu, yaitu menafsirkan atau memahami apa suatu makna dipalingkan kepada makna lain ya, dipalingkan kepada makna lain, itu ditakwil dalam ulama-ulama khalaf. Tapi kita tidak membahas itu, tapi kembali kepada apa kata takwil ya, itu tafsir, itu maknanya. Awwala yu'awwilu ta'wilan bina fassara yufassir tafsiran. Nah, ini makna pertama ya. Makna yang kedua adalah ala ya'ulu bimakna raja'a yarji'u, kembali. Jadi kalau awwala yu'awwilu yaitu mengembalikan. Ya. Jadi kalau memakai timbangan fa'ala, kalau dia fi'il lazim, maka akan menjadi apa? Muta'addi, ada objek. Jadi awwala yu'awwilu ya. Jadi ala ya'ulu bimana raja'a yarji'u. Nah, itu berarti awwala yu'awwilu ada bina raja'a arja'a yurji'u, itu mengembalikan. Ya. Jadi bisa kedua-duanya bisa dipakai. Maksudnya masdar muawwal adalah masdar yang yaitu apa? Dikembalikan. Andan tasum ini kembalikan kepada masdarnya. Atau ditafsirkan kepada masdarnya. Jadi ditafsirkan kepada masdar. Singkatnya adalah andan tasum ini bisa dilebur menjadi masdar. Nah, itu maksudnya. Ya, artinya dikembalikan kepada masdar. Jadi masdar muawwal adalah dikembalikan kepada masdar an ini, an dan fi'ilnya. Nah. Apa takdirnya kalau kembali masdar? Saumukum. Saumukum atau siyamukum. Nah, itu ya. Jadi wa siyamukum khairun lakum. Jadi kedua apa kalau menggunakan dua takbir ini, kedua-duanya sahih. Kedua-duanya sahih. Kita ambil contoh, wa antu safir al yawm ahsan lak, ya kan? Wa antu safir al yawm ahsan laka. Nah, kamu berangkat hari ini, bepergian hari ini, safar itu lebih baik bagi kamu. Jadi apa ta'wilnya? Wa antu safir ai safaruka. Safaruka al yawmu, safaruka al yawma ahsanu lakum. Jadi kedua-duanya bisa kita gunakan. Mau pakai masdar atau pakai apa? Masdar sharih atau masdar muawwal. An dan fi'il. Nah. Nah, ini. Jadi wa antasumu ini kedudukan sebagai apa? Mubtada, betul. Nah. Jadi ditakwil pada masdar ada siyamukum khairul lakum. Nah, itu takwil masdarnya. Ya. Memana khabarnya? Khairul lakum. Khairul lakum, ya. Khairun ini adalah isim. Isim apa ini khairun ini? Isim. Apa arti khairun? Lebih baik kan? Isim tafdil. Isim tafdil. Isim tafdil itu polanya apa? Af'al kan? Nah, di sini mana ini hamzanya? Ini khusus kan? Ah, betul. Memang ada beberapa kata, itu ada tiga kata, yaitu kata khair dan kata syar dan kata hab itu, itu dibuang, boleh dibuang hamzanya. Boleh buang hamzanya. Iya. Jadi asalnya akhyaru. Jadi syar asyarru. Asyarru. Nah, itu boleh dibuang hamzah, jadi apa? Syarrun wa khairun. Justru kedua kata ini sering sering apa? Hamzanya dibuang. Dan itu diperbolehkan, ya. Ya, ini sifatnya sama'i ya, tidak bisa dikiaskan kepada kata-kata lain. Ya. Para ahli nahwu mengungkapkan ada tiga kata termasuk habbu. Nah, tapi habbu itu lebih banyak menggunakan ahab, ya, pakai hamzah. Baik. Coba i'rab ini, bagaimana cara meng-i'rab ini, jabatan ini? Cara mengibarkan wa anta sumu khairun lakum. I'rab dari an kata an dulu. An harfu masdariyah. Naam. Harfu masdariyah mabniun ala al-fathi. Iya. Ma'alahu min al-i'rab. Ya. Apa maksud an masdariyah ini? Nah, itu an masdariyah itulah yang dilebur kepada masdar. Maka istilahnya apa? An masdariyah. Nah, itu diingat. An masdariyah karena an ini beserta fi'il dilebur kembali kepada masdar. Itu tadi siyamukum. Tidak ada an lagi. Sudah apa? Sudah dilebur menjadi kepada masdar. Jadi siyamukum. Maka kata an itu an masdariyah. Nah. Iya. Terus tasumu fi'lun mudhari'un. Subun. Kenapa? Mansubun. Mansubun. Mansub dengan apa? Mansubun. Yang menasabkan apa? An. An. Makanya ada apa? An harfun. Harfu nasbin wa masdari. Nasbin ya. Iya, harfu nasbin wa masdariyin. Masdariyin. Iya, an harfu nasbin wa masdari. Jadi ah. Antu huruf nasabkan dan huruf masdar. Iya. Baik. Jadi tasumu fi'il mudhari'un mansubun bi'an. Terus dan wa alamatu nasbihi harfu harfil illat. Harfu harf illah. Mana huruf illatnya? Harfu harfil harfu harfun nun. Hazfu harfin nun ya. Hazfu harfin nun. Ya, atau hazfun nun singkat aja. Harfun nun. Naam. Hazfun nun li'annahu kenapa dibuang? Li'annahu minal fi'il minal eh? Fi'il khamsah. Ya, af'al jangan fi'il. Af'al, kena fi'il jamaknya, lima. Minal af'al khamsah, ya, betul. Minal af'al khamsah. Ya, termasuk fi'il yang lima. Atau lima fi'il. Ya, terus? Khairun. Al-wawnya jadi apa? Kalau kita i'rab fi'il. Ya. Amirun muttasilun. Mabniun ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Fa'ilun sahih. Iya, betul. Nah. Terus khairun. Ya, jangan ke sana dulu. Selesaikan dulu antasumu dulu, selesaikan itu, tuntaskan dulu baru pindah kepada khair. Antasumu. Iya. Wal masdarul muawwal gitu. Darul muawwal. Ya, wal masdarul muawwal. Yang muawwal. Wahwa. Wahwa. Siyamukum. Iya. Iya, sebutkan masdar kan, masdar muawwalnya. Watasumu. Nah. Si mahal. Enggak pakai mahal, karena yang apa? Ya, karena sudah dikembali kepada masdar. Oh. Iya, jadi siyamu kan? Ya, enggak perlu pakai mahal lagi. Oh. Jadi wal masdarul muawwal. Ya. Awalun mubtada'un. Siyamukum mubtada'un. Ya. Nah, mubtada'un. Mubtada'un. Iya. Ya, kalau mau pakai mahal juga boleh-boleh saja. Tapi kalau alamat rasanya apa? Alamat alamatnya apa? Alamat alamat. Alamat apanya? Alamat kalau ini kan i'rabnya kan siyamu kan kita menyebutkan siyamu kan dari? Oh, siyamu. Iya. Ya, kita kembali pada masdarnya siyamu, itu siyamu lah sebagai apa? Mubtada'nya. Yang makanya apa? Kita sebutkan siyamu, siyamu itu sebagai mubtada'nya. Tarafnya dhamma di situ kan kata siyamu. Oh iya. Ya. Ya kalau mau pakai mahal juga boleh. Ya, wal masal mu'awwal fi mahalli nasbin fi mahalli raf'in mubtada. Ya. Ya. Ya. Terus khairun khairun ya. Khabarun ya, khabarul mubtada. Marfu'un. Ya. Alamat rafi'i dhammatun. Ya. Zahiratun. Alamatun zahiran fi akhirihi. Fi akhirihi. Ya. Terus lakum. Ya. Jarun wa majrurun. Alam. Alam. Harfu jarin. Harfu jarin. Mabniyun ala al-fathi. Ala al-fathi. Ya. Amma lahu minal i'rab. Lakum. Kum. Kum zamirun muttasilun. Mabniyun ala sukun. Iya. Fi mahali jarin. Iya. Bilam. Fi mahali jarin. Bilam. Bilam. Iya. Dijar kalau lam kan. Fi mahali jarin. Bilam. Nah. Terus. Nah. Wajar wa majrurun. Wasyibhul jumlah. Syibhul jumlah. Iya. Al-jar wal majrur. Al-jar wa majrur. Naam. Muta'alliqun. Muta'alliqani. Muta'alliqun bi. Muta'alliq. Boleh muta'alliqani itu jar majrur atau muta'alliqun. Iya. Alikun. Karena kembali pada syibhu. Iya. Karena kembali apa? Kembali pada syibhu. Tadi kan syibhu itu kan tunggal kan mufrad ha. Wasyibhul jumlah ti al-jar majrur fi muta'alliqun. Muta'alliqun. Bi khairin. Bi khairin. Bi khairin. Iya. Muta'alliq bi khair. Jadi khairun lakum. Iya. Jadi lakum ini bukan muta'alliq bi syai'in mahdzuf tapi muta'alliqun bi khair. Iya. Tapi ini jadi antasumu ini masalah mu'awwal, ada kalanya dia menempati fa'il, ada kalanya dia menempati maf'ul bih. Ada kala dia menanti apa? Menempati apa? Mubtada ini. Iya. Iya. Coba kasih contoh yang menempati maf'ul bih. An dan fi'il itu masdar mu'awwal. Sebagai maf'ul bih kan ya? Iya. Saya ingin membaca. Oh, uridu an aqra'a. Aqra'a, ya kan? Uridu an aqra'a. Nah. Jadi maf'ul pada uri itulah an aqra'a ay al-qira'a. Qira'a. Uridu an aqra'a ay uridu al-qira'ata. Uridu an aqra'a al-qur'ana ay uridu qira'ata al-qur'ani. Jadi kedua-duanya boleh kita pakai. Mau pakai masdar mu'awwal atau pakai masdar sharih. Uridu an aqra' al-Qur'ana atau uridu qira'at al-Qur'ani. Nah, kalau Qur'ani jadi majur karena di mudhaf ilaih kan? Iya. Ini menempati sebagai apa? Maf'ul. Coba menempati sebagai fa'il. Al-Masa'u awal. Saya senang kamu lulus. Atau sukses. Saya senang. Iya. Saya senang kamu sukses. Nah, kamu sukses inilah dijadikan sebagai apa? Fa'il. Yang senang itu saya jadi objek. Iya. Iya. Saya senang kamu sukses. Iya. An. Apanya? Bahasa apa? Pak? Ta'itu ya. Yasurruni. Yasurruni. Iya, yasurruni an tanjaha. An najahta. An tanjaha. An tanjaha. Iya kan? Jadi an tanjaha. An serta fi'il mudhari. An dan tanjaha. Yasurruni an tanjaha fil imtihan. Iya. Yasurruni an tanjaha fil tijara. Ai. Kalau ta'wil pada masdar apa masdarnya? Yasurruni najahu. Najahu. Pakai marfu ya. Kena fa'il. Ya surruni najahuka. Najahuka. Iya, najahuka. Baik itulah Pak an masdar mu'awwal yang sebagai apa? Kadang mubtada, kadang sebagai fa'il, kadang sebagai apa? Maf'ul bih. Ya, baik. Ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abu Irfan. Barakallahu fik. Baik, kita telah menyelesaikan satu soal. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Dan kaidah masdar mu'awwal ini dibahas sudah di awal juz juz yang kedua ya, dibahas kembali juz ketiga. Kita berikan kesempatan, silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Ummu Ulati Banyuwangi. Ah, masyaallah, Ummu Ula, mana? Ummu Ula di mana? Silakan. Tafadhol, Ustaz. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya Um. Ahlan bik. Naam. Baik, tafadhali rakam 26. 26. Naam. Inna Allaha ghafurun rahimun. Iya. Taib. Sebagai naat. Sebagai naat. Naat. Taib. Ya. Dari mana tahu sebagai naat? Rahimun ghafurun. Manutnya ghafurun. Naatnya ghafurun. Oh ya. Iya. Kenapa tidak khabar tsani? Bukan. Kenapa? Khabarnya inna yang ghafurun. Oh, khabar inna ghafur. Iya. Iya. Kenapa tidak khabar kedua bagi inna? Memang tidak boleh ta'adudu khabar. Khabarnya hanya satu. Satu. Kemudian rahimun menjadi na'at. Jadi na'at. Iya. Kalau dijadikan khabar tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Alasannya? Sama-sama nakirah. Sama nakirah. Justru itu yang boleh itu kalau sama nakirah. Ya. Sementara kalau mubtada harus ma'rifah. Ya, mubtada, mubtada betul ma'rifah. Kan khabar ini sama-sama nakirah, kan bisa ya khabar yang kedua kan? Inna Allaha ghafurun. Oh, di situ ada khabar tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya, yang ini bukan khabar. Kan di situ kan ada juga apa? Terkait dengan na'at, ta'adudin na'at, na'atnya lebih dari satu. Bismillahi, kemudian ar-Rahman, na'at yang pertama, ar-Rahim, na'at kedua. Nah, kalau ini khabar, bagaimana bisa membedakan dengan na'at atau khabar kedua? Sebab ada nanti ta'adudul khabar. Ta'addudul khabar. Ta'addudul khabar. Iya. Khabar itu lebih dari satu. Ta'addud. Iya. Jadi bukan saja orang ta'addud. Tapi iya. Khabar juga. Khabar dalam ilmu nahu juga ada ta'addud. Iya. Berarti yang benar khabar tsanin. Khabar tsanin. Cuma saya katakan bagaimana bisa menentukan ini apakah na'at atau di khabar yang tsani. Nah, ini harus dipelajari dan direnungkan bahwa ada namanya isim itu ada dua macam. Ada isim mausuf, ada isim waspun. Ya. Jadi isim mausuf adalah isim yang disifati. Yang kedua isim waspun ada isim kata sifat yang menyifati. Atau yang mensifati. Jadi ada yang mensifati, ada yang disifati. Ya. Jadi yang disifati enggak bisa menjadi apa? Sifat, kecuali kalau ada kaedah tertentu. Ya. Nah ini, iya. Biasa kaedah tertentu seperti ada masuk ya'un nisbah. Nah, ya'un nisbah, nah ketika dijad, ya apa, ketika isim yang disifati, dijadikan sifat, harus pakai ya'un nisbah. Nah, ya'un nisbah. Umpamanya Mesir kan? Mesir, iya. Itu kan gak bisa kata sifat itu, karena isim mausub, itu yang disifati. Umpamanya hadza hadhihi Mesir. Nah, Mesir al-jamilatu. Ya, karena Mesir negara itu digolongkan mu'annas. Nah, iya. Tapi bisa jadi kata sifat kalau dimasuk ya'un nisbah. Misriyun. Hadha mudarrisun misriyun. Iya. Nah, baru bisa jadi kita. Kalau tidak, kembali asalnya adalah kata yang disifati. Jadi harus paham. Jadi kalau was pun tidak bisa disifati. Dia hanya bisa mensifati, tidak bisa di as al-wasfu la yusaf. Al-wasfu la yusaf. Nah, ini kita perhatikan ghafur ini kata sifat, bukan mausuf. Iya. Ya. Dan rahim juga kata sifat. Nah, ini masuk ya apa? isim mubalaghah, ini isim mubalaghah. Ghafur maha pengampun, rahim maha penyayang. Jadi Allah itu memiliki banyak sifat. Nah, di sini ada dua sifat disebutkan. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang. Penyayang. Ya. Penyayang ini bukan sifat untuk ghafur, tidak. Nah, ini katakan ta'addudu al-khabar. Nah, lagi-lagi harus kita paham ya, mana itu ya, kata was. Ya, yang bisa mausuf itu, mausuf ada isim jamid ya. Isim jamid. Nah. Ya, ya. Dia bukan isim mustaq. Seperti isim fa'il atau isim wasof itu ada isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifatu musyabaha bismil fa'il, seperti apa? Ini dia, rahim, karim, qawi, kemudian isim tafdil. Isim tafdil. Ini apa? Lebih ya, atau paling. Ya. Afdal, lebih, lebih baik atau paling baik. Ahsan, lebih baik atau paling baik. Itu kata sifat. Nah, sedangkan apa? Nah, sedangkan yang bukan seperti Islam, itu masdar, itu bukan kata sifat. Masdar bukan kata sifat. Tapi bisa dijadikan kata sifat kalau dia pakai ya'un nisbah. Dinun islamiyun. Ya kan? Kalau tidak, ya bukan kata sifat ya. Makanya ada dua bisa dikatakan. Dinul islami pakai idhafah. Dinul islami atau dinun islamiyun. Nah, Islam baru jadi ke apa? Na'at atau sifat. Ya, karena masuk ya'un nisbah. Tapi asalnya bukan kata sifat. Nah, ini dia. Jadi ghafur dia bukan apa? Bukan mausuf. Iya, bukan mausuf, dia kata sifat. Jadi kata sifat apa? Isim fa'il, isim apa? Isim maf'ul. Kemudian apa? Sifatun musyabbaha bismil fa'il, kemudian apa? Isim tafdil ya. Ini al-wasfu, ya. Sebentar, mungkin ada yang ingin apa? Al-wasfu. Ya. Kata sifat yang pertama ismul fa'il. Ismul fa'il. Iya. Yang kedua ismul maf'ul. Iya. Yang ketiga sifatun musyabbahatun. Iya. Maksudnya apa? Kata sifat yang menyerupai bismil fa'il. Bismil fa'il. Iya, menyerupai apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Iya. Nanti kita contoh apa? Contohnya Jamil. Kan ini kan tiga huruf. Jamula, jim, mim, lam. Ya, ya. Seharusnya isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Itu polanya. Jamil. Nah, seharusnya Jamil. Enggak ada Jamil, tapi Jamil. Ini katakan sifat musyabah habis isim fa'il. Ya. Karena menunjuk apa? Sama menunjukkan makna isim fa'il. Kemudian apa? Yang keempat tafdil. Ismut tafdil ahsan. Nah. Ismut tafdil. Ini kalau sudah pernah belajar grammar ya, jadi nyambung terus ya. Apa contoh afdal ya kan? Ya. Afdal ahsan itu isim fa'il. Nah, ini di antara apa? Wasfun. Jadi kalau masdar bukan wasfun, bukan kata sifat. Ya. Ya. Nah, tapi perlu diingat ada yang seperti isim fa'il. Ya. Manakala kalau dia menjadi profesi maka masuk kepada wasf, masuk apa? Masuk kepada mausuf kata yang disifati. Contoh. Iya. Nah, mudarris. Ini asalnya apa nih? Isim fa'il bukan? Ya, mudarrisun. Isim fa'il kan? Mudarris isim fa'il? Betul, darrasa yudarrisu tadrisan mudarrisun, iya kan? Arti mudarris yang mengajar. Sudah? Iya. Halo? Yang mengajar. Nah, ini karena sudah jadi profesi, maka bisa disifati dengan kata sifat. Karena sudah jadi profesi. Iya. Iya. Jadi seolah-olah isim jamid. Seolah-olah dia apa? Isim jamid dia. Karena kembali pada orang. Padahal ini bukan isim jamid. Ini apa? Waspun kata sifat isim fa'il pada darasa. Umpamanya, hadza mudarrisun jadidun atau jayyidun. Nah, ya kan? Ini kan sifat ini atau na'at. Na'at dari kata mana? Mudarris. Mudarris. Enggak bisa kita katakan mudarrisin mubtada yang pertama, jayyidun mubtada yang kedua. Kenapa? Ini sama-sama kata wasfun, kata-kata apa sifat. Enggak bisa jayyid menjadi sifat untuk kata mudarris. Enggak, salah. Salahnya apa? Karena mudaris betul berasal isim fa'il dan rasa ira, tapi dia sudah menjadi apa? Profesi. Paham ini? Nah, sudah jadi profesi, maka bisa disifati dengan kata sifat. Ya. Kita ambil contoh lagi. Apa? Tajirun. Ini jelaskan isim fa'il kan? Iya. Fa'ilun daripada tajira. Tajirun. Tajirun kan berdagang. Yang berdagang siapa orangnya? Tajir kan? Tajirun. Ini kan masuk apa? Waspun kan? Asalnya isim fa'il. Tapi karena dia sudah menikah apa? Menukan profesi, maka bisa disifati dengan kata sifat. Iya. Hadza tajirun kabirun. Ini pedagang besar. Nah, ini na'at untuk kata tajir. Nah, coba na'at untuk kata tajirun. Iya. Paham ini? Insyaallah. Nah, alhamdulillah. Nah, ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya agar bisa membedakan dan menentukan apakah dia sebagai na'at atau dia sebagai apa? Yang kedua dari pertama. Kalau dia khabar, khabar kedua. Iya. Yeah. Yeah. Kalau dia apa? Yang lainnya, ya. Atau dia sebagai na'at, ya. Taib, ahsan, barakallahu fik. Taib, sebentar, ya. Sebentar, ya. Nah, coba tolong di-i'rab ini. Ya, kita perlu juga melatih untuk meng-i'rabkan, menguraikan jabatan kata ini. Innallaha ghafur rahimun. Ya. Inna. Ya. Inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Jadi inna harfu taukidin. Inna harfu taukidin. Wa nasbin. Wa nasbin. Nah, maksudnya apa ini? Inna harfu taukidin wa nasbin. Maksudnya apa? Taukid dan huruf nasab. Maksudnya itu? Inna itu huruf taukid. Huruf taukid maksudnya apa? Untuk menyungguhkan. Menegaskan, ya. Menegaskan. Iya, ini huruf apa? Huruf untuk menegaskan kalimat. Iya. Makanya sesungguhnya kan itu kan kata iya. Kata untuk menegaskan ini. Makanya inna harfu taukidin, huruf taukid itu huruf untuk menegaskan. Iya. Kemudian wanasbin. Ini maksud apa? Menjelaskan tentang amalnya. Amal. Iya. Itu menasabkan. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan menasabkan khabar. Arti menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merafakkan khabar mubtada menjadi khabarnya. Karena dia masuk pada jumlah ismiyah. Terus Allaha. Allaha lafzul jalalah. Jayid. Mansubun. Ismu inna. Ismu inna. Iya. Mansubun wa alamatu rafihi. Kenapa rafi? Wa alamatu nasbihi. Iya. Fathatun zahiratun fi akhiri. Iya. Ya, tiba harakatnya fathah di akhirnya. Nyata. Zahirah itu nyata harakatnya. Ya, terkadang ada yang enggak nyata kan. Enggak bisa diungkapkan. Nah, itu nanti muqaddarah. Taib. Ya. Ghafurun. Ghafurun khobar inna. Iya. Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Zumah zahirah fi. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Terus rahimun? Rahimun khabar sanin. Iya, jayid. Khabar sanin. Marfu'un. Iya. Alamatu rafi'i. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Jadi ghafurun khabar inna awal. Mansubun wa alamatu nasbi. Fathatun zahiratun fi akhiri. Rahimun khabar inna sanin. Marfu'un wa alamatu rafi'i. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Jayid. Masya Allah. Ahsant ya Barakallahu fiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fik. Alhamdulillah telah terjawab. Ada beberapa faedah tambahan yang bisa kita dapatkan dari soal ini Ustaz ya, terkait dengan inna dan punya kedudukan atau punya hukum tersendiri untuk menegaskan Ustaz ya. Iya. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kami berikan kesempatan di belakang mula, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdurrahman di Solo. Ahlan ya, Umma. Umma Abdullah. Ya, Umma Abdullah. Nah, tafadhali ya, Umma Abdullah. Rakam 27. Ya. Ma biki ya Zainabu? Naam. Ma biki ya Zainab? Alif mufada'un. Ta istifhamun. Jim khabar mubtada'. Khabar mubtada'. Taib. Apa alasannya? Istifham, Ustaz. Istifham. Taib. Kalau gitu mana mubtada'nya? Mubtada'nya karena setiap khabar mesti ada mubtada. Karena khabar itu pelengkap. Tidak mungkin tidak ada mubtada. Justru tidak ada khabar kalau tidak ada mubtada. Mubtada'nya sama fiqi khabar. Mubtada, makanya juga mubtada. Mubtada. Bukankah selama hari ini isim istifham itu apa? Jadi khabar? Iya. Muqaddam. Bikinnya khabar. Khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada. Tandanya apa? Itu apa namanya? Sibul jumlah. Sibul jumlah. Betul. Jadi sibul jumlah, karena sibul jumlah tidak bisa jadi mubtada. Ya, iya. kalaupun dia menjadi kedudukan kalimat, ya khabar bisa, ya. Betul. Nah, kenapa enggak jawabnya istifham? Berarti jawabnya alif ya. Kenapa enggak dikatakan istifham? Ba. Bukan ma istifham. Halo, Umarullah? Ya, Ustaz. Nah, kenapa enggak istifham jawabnya ba? Karena ya. Sebagai mubtada, Ustaz. Ada. Enggak, yang saya maksud, kenapa jawabannya tidak ba istifham? Kan ma ini kan istifham. Oh iya. Kalau ada khabar mubtada'nya, Ustaz. Ada khabar mubtada'nya. Nah, ini yang ditanya, maka harus kita paham instruksi permintaan. Permintaan terkait dengan mauqi' i'rab, itu yang maksud i'rab. Mubdallah. Halo. Ya, ya, Ustaz. Iya. Karena yang diminta itu adalah menjelaskan mauqi' i'rab, bukan menjelaskan bentuk kata. Oh, iya. Iya kan? Iya. Ma itu kalau bentuk katanya adalah istifham. Tapi bukan itu diminta. Diminta adalah mauqi' i'rab, kedudukan dalam kalimat sebagai apa. Mubtada. Ya, itulah kata mubtada. Jadi isba itu salah. Ya, enggak. Salahnya apa? Tidak sesuai dengan permintaan. Ya. Taib. Jadi tidak semua, tidak selamanya istifham yang di awal itu, karena memang istifham itu harus termasuk apa? Harus diletakkan di awal. Iya, karena istifham termasuk min apa? Min al-fadhi sadar kalam, harus letak di awal. Jadi tidak selamanya istifham itu sebagai apa? Khabar. Atau sebaliknya, tidak selamanya istifham itu sebagai mubtada. Iya. Bisa mubtada, bisa khabar, bisa maf'ul bih muqaddam. Nah, yang penting kita harus bisa melihat jumlah secara utuh ya. Ya. Ma ini tidak bisa dikhabar karena biki ini jar majrur. Jar majrur tidak bisa menjadi mubtada. Berarti ma itulah sebagai istifham. Ya. Tapi kalau masmuka atau masmuki, ma ini apa? Sebagai mubtada. Ya. Kenapa? Ismu itu bukan jar majrur. Ismu itu adalah isim dalam bentuk idhafa, masmuka atau masmuki. Nah, isim itu sebagai mubtada. Nah, kenapa dikhabarkan mubtada? Khabarnya karena di istifham. Karena enggak mungkin kita katakan ismuka ma, ya kan? Ismuka ma. Masmuka. Jadi ma di situ sebagai apa? Khabar muqaddam, ya. Jadi cirinya saya ungkapkan, ciri istifham sebagai mubtada kalau setelahnya apa, baik itu man atau ma, ya manakala setelahnya jar majrur atau fiil. Ya. Atau fiil. Ma fi sunduk. Ma fi sunduk, apa yang dalam kotak atau kardus atau peti. Nah, fi sunduk itu jar majrur. Nah. Sudah? Iya, nah, ma biki. Jadi ma ini boleh ditambah za. Itu boleh. Za isim isyarah. Madza. Dan boleh pakai za, boleh tidak. Ma biki, ada apa denganmu? Iya. Yeah. Madza biki. Madza bika. Baik. Nah, ya Zainabu, ya. Ya Zainabu. Ya, coba sedikit bagaimana cara mengirab ini? Ma biki ya Zainabu. Ma. Ya. Harfu isim hamzah. Kalau mubtada berarti dia isim bukan harfu. Iya. Kalau mubtada. Iya. Perhatikan adawatul istifham itu rata-rata isim bukan huruf. Yang huruf itu ada hal. Isim. Yang kedua a hamzah. Nah, tapi selainnya adalah isim. Golong isim, bukan huruf. Ya. Ma isim istifham. Iya, ismu istifham. Mabniyun. Mabniyun ala sukun. Baris sukun kan? Karena di alif akhir kan sukun. Ya. Mabniyun ala sukun. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada, iya. Fi mahalli raf'in mubtada. Mubtada, iya. Alba. Alba. Harfu jarin. Harfu jar. Iya. Mabniyun. Mabniyun ala. Ala al-kasri. Kasri. Iya. Al-kaf. Al-kaf. Majrur. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Silun. Mabniyun. Mabniyun. Ala al-kasri. Fi mahalli jarin. Bilba. Bilba, iya. Kemudian washibuhul jumlah al-jaru wal-majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Iya. Terus ya Zainabu, ya. Ya. Ini sudah kita belajar kan? Ya. Ya. Zainabu, ya. Ya harfun nida. Harfun nida. Mabniyun. Mari ala sukun. Ala sukun. Taib. Zainabu. Zainabu. Munada. Iya. Munada. Marfu. Marfuun. Kalau marfu. Iya. Kalau marfu itu hanya. Dalam munada itu tidak ada marfu. Yang ana hanya mansub. Tidak ada marfu. Hanya mansub. Kalau istilah marfu itu berubah ya, hanya mansub, tidak ada marfu. Jadi ada dua cuma munada itu, ada yang mabni, ada yang mansub. Nah ini mabni dia. Mabni. Iya. Iya, karena isim alam kalau jadi munada dia mabni. Mabni ala dham, isim alam yang apa? Isim alam yang mufrad ya. Mufrati bukan merakab, bukan merakab idhafi. Ya, seperti Abdullah itu isim alam, merakab idhafi dia. Atau Abu Bakar isim alam merakab idhafi. Ini yang mufrad atau mufrad yang bukan merakab. Mabni ala dham. Ya Zainabu, ya Muhammadu, ya Ali, ya Salihu. Ya. Ya, jadi Zainabu munada mabni ala dham fi mahalli nasbin. Ya. Kenapa memang ini nasab? Munada itu nasab. Iya, karena munada itu hukum asalnya mansub. Nah, mansub. Kenapa mansub? Karena dia hakikatnya maf'ul bih. Maf'ul bih. Jadi ya itu memanggil kan ya ai unadi. Itu maknanya asalnya. Ya wahai bimana unadi? Unadi Zainabah. Paham ini? Ya, Ustaz. Nah, itu takwilnya. Makna apa? Ya Zainabu, ai unadi Zainaba. Saya manggil Zainab. Ma, maka Zainab itu fungsi sebagai apa? Maf'ul bih kan? Unadi Zainaba. Unadi itu fi'il mudhari. Zainaba itu maf'ul bih. Makanya munada itu hukumnya apa? Hukum asalnya mansub. Ya. Apapun dia apa apakah mabni tetap fi mahalli nasbin. Irab sebagai mahalli nasbin. Nah, munada karena munada status hukumnya apa mansub. Kenapa mansub? Hakikatnya dia sebagai maf'ul bih. Ya, daripada fi'il yang apa? Yang muqaddar ai unadi. Ya Zainab. Takdir apa? Unadi Zainab. Ya Muhammadu ay unadi Muhammadan. Ya Salihu unadi Salihan. Nah itulah kenapa munada itu hukumnya mansub. Ya, fi mahlin. Kalau dia mabni irabnya fi mahlin nasab. Taib. Ah. Taib sedikit. Zainab ini isim mamnu sarfi kan? Halo. Ya, Ustaz. Mamnu sarfi. Iya. Tidak boleh bertanwin. Apa ilatnya? Ya, Ustaz. Apa ilatnya? Nama isim alam, Ustaz. Alam, alamiah alam. Itu ilat pertama, ilat kedua? Karena harus dua ilat. Alhamdulillah. Harus ada dua ilat. Ilat pertama alamiah isim alam. Amin. Nah. Alam keduanya. Yang kedua? Bayan. Wazan fi'il? Masa wazan fi'il? Bukan wazan. Apa? Isim alam sama ajam sama ajam. Ta'nis, mu'annas. Oh, mu'annas. Kan nama perempuan kan nih? Iya. Alamiyah wa ta'nis. Alamiyah wa ta'nis. Iya. Orang mu'annas. Iya. Taib. Taib ahsan. Barakallah fiqh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Muhammad Abdillah di Solo. Barakallahu fik. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ada tambahan itu satu penjelasan terkait dengan. Ya, ini kita ingin tadi memperluas kembali murajaah tentang munada ini. Iya. Karena munada ini ada hukumnya mabni, ada hukumnya mansub. Iya. Mabni ala ma yurfa'u bih, ada mansub ala ma yunsabu bih. Nah, kapan dia mabni ala ma yurfa'u bih dan kapan dia mansub ala ma yunsabu bih? Dia mansub menurut atas tanda nasabnya. Dia mabni menurut tanda rafaknya. Kalau tanda rafaknya dhamma, berarti dia mabni ala dhamma. Kalau tanda rafaknya alif, berarti dia mabni ala alif. Kalau tanda rafaknya waw, berarti mabni ala waw. Nah itu maksudnya mabni ala ma yurfa'u bih. Demikian juga mansub ala ma yunsabu bih. Nah kalau tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya alif. Ya. Berarti mabni tanda nasab apa? Kalau afan kalau dia tanda nasabnya fathah berarti dia fathah. Kalau tanda nasab ya alif ya alif atau kalau dia ya. Itu mansubun ala ma yunsabu bih. Nah ini perlu kita murajaah kembali. Kapan ini? Baik, mungkin kita berikan kesempatan yang lain selesainya. Nah, baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Umu Abdillah. Baik, di 021-823-6543. Silakan. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa? Di mana? Abu Salma di Sambas. Ahlan Abu Salma, Masya Allah. Ahlan wa salam di Akhil Karim. Ahlan bikum, ya Ustaz. Iya. Baik, sebelum kita pindah ke nomor 28, coba kita sedikit merajak kembali. Iya, yang munada ini. Kapan ini munada ini mabni ala ma yurfa'u bih ini? Kalau dia isim alam mufrad, itu sudah kita jawab. Itu mabni al-dhammah. Nah, mabni al-dhammah. Yang kedua, mabni ala ma yurfa'u bih. Nah, ini kapan ini? Tak teringat. Lupa, Ustaz. Ini adalah nakirah maksudah. Oh, iya kan? Maksudah. Nakirah maksudah itu mabni. Tapi tanda binanya tergantung tanda rafaknya. Kalau tanda rafaknya dhamma, berarti dhamma. Kalau tanda rafaknya alif, dia alif. Kalau tanda rafaknya waw, dia yaw. Waw. Nakirah maksudah, apa maksud nakirah maksudah ini? Nakirah yang dimaksudkan. Iya dimaksudkan, iya. Dia belum makrifah, tapi sudah mulai mengerucut kepada hampir pada makrifah. Karena ada kata maksudahnya, yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh yang memanggil, ya. Nah, kalau ada di situ ada banyak anak, tapi yang diinginkan adalah salah seorang anak tertentu di situ, umpamanya anak yang gemuk, ya kan, atau anak yang kurus, itu yang diinginkan. Jadi tidak semua anak. Nah, ini dikatakan nakirah maksudah. Nah, apa tanda rafa'nya? Nah, kalau yang dipanggil itu satu orang, ya waladu. Berarti apa? Yang diinginkan satu orang tertentu, maka dia mufrad. Ya waladu mabni ala dhamma. Tapi kalau dia dua orang tertentu, dua orang anak yang gemuk, ya, itu yang diinginkan di situ, berarti pakai musanna. Ya waladani. Ya. Jadi mabni ala alif, bukan marfu di situ. Ya. Nah. Makanya walaupun tanda rafa'nya sama, alif kan? Nah, itu istilahnya apa? Mabniun ala ma yurfa'u bi. Dalam istilah grammar nahu, mabniun ala yurf ma la ma yurfa'u bi. Jadi kalau dia dua orang yang kita maksud, berarti pakailah alif. Ya waladani, ya bintani, ya. Bukan pakai iya, ya. Kalau pakai iya itu dia mansub, ya. Kemudian kalau dia apa? Banyak, ya. Kalau banyak, ya rijalu, jamak taksir, ya auladu. Mabni dhamma karena jamak taksir. Kalau jamak mutsir salim, ya muwazzafuna. Ya muwazzafuna, pakai waw, mabni al-waw. Ya naimuna, wahai yang tidur. Pakai waw karena jamak mudzakkar salim. Baik. Atau dia jamak muannas. Ya talibatu. Ya muslimatu. Enggak boleh bertanwin kerana dia mabni. Ya talibatu. Ya talibatu, ya mudarrisatu, ya naimatu. Jadi tidak boleh ditanwinkan kerana dia mabni bukan marfu. Nah, itulah dia mabni ala ma yurfa'u. Taib, kapan dia mansub? Nah, kita bagi dua itu mansub. Kita bagi dua. Nakirah ghairu maksudah. Yang pertama nakirah ghairu maksudah, betul. Nah, kalau dia nakirah ghairu maksudah berarti apa tanda mansub, tanda nasabnya apa? Nah, mansubun ala ma yunsabu bih. Kalau tadi apa? Mabniun ala ma yurfa'u bih. Nah, kalau dia mansub, mansubun ala ma yunsabu bih. Dia mansub atas tanda nasabnya. Tanda nasabnya fathah, dia fathah. Kalau ya, dia ya. Kalau alif, dia ya. Nah, itu nakirah apa? Ghair maksudah. Contohnya apa? Ya rajulan. Ya rajulan. Ditanwinkan ke dia mansub. Ya, ditanwinkan. Ya rajulan, ya waladan. Ditanwinkan. Ya. Karena dia mansub, bukan mabni. Ya waladan, ya rajulan, ya bintan. Kalau dia musanna, pakai ya. Ya bintaini, ya rojulaini. Kalau dia jama', ya naimina. Ya naimina. Ya muwazzafina. Berarti nakirah ghairu maksudah. Ya muwazzafina. Itu apa? Para pegawai, siapa saja. Ya. Itu yang pertama, nakirah ghairu maksudah. Yang kedua apa? Ya mansub ala man yunsabih. Munada apa? Munada mudhaf. Munada mudhaf. Apakah dia isim alam atau bukan? Yang penting munada mudhaf. Ya Abdallahi. Ya kan? Ya Rasulallahi. Tanda fathah. Kalau dia mudhaf, maka di sini apa? Yang dia adalah juz awalnya. Yang mudhafnya dilihat. Ya. Yang mudhafnya jadi ya abda. Nah, itu mansubun bil fathah. Ya Abdallahi. Ya Rasulallahi. Ya Aba Bakrin. Ya, pakai alif. Kenapa? Karena tanasabnya alif kan? Kenapa dia? Asma apa ni? Mina Asma'il? Asma'il khamsa. Mina Asma'il khamsa. Betul. Ya Abu Bakar. Ya. Nah, ini nama apa? Munada mudhaf. Apakah di isim alam, nama orang atau bukan? Ya sa'iqas sayyarati. Ya sa'iqas sayyarati. Jangan dibaca ya sa'iki, ya. Halo. Ya, yang dibaca ya sa'iqi sayyara. Ya sa'iqa sayyarati. Sa'iqa dia maf'u apa mansub bil fathah. Ya. Ya apa? Nah. Demikian juga kalau dia dalam bentuk apa? Idhafahnya mudhafnya musanna atau jamak sama saja. Ya sa'iqi as-sayyarati. As-sayyarat ya sa'iki as-sayyarat sa'ikina sa'iqina sa'iquna sa'iqina ya pakai ya karena jamak usir salim kan ya ya muwadhafi al-ma'hadi ya muwadhafi karena dia munada mudhaf tanasabnya ala ma yunsabu bih nah ini jamak usir salim maka tanasabnya ya baik coba kita lanjutkan yang nomor 28 ini Al-Mudiru Masmuhu. Ya, Al-Mudiru Masmuhu. Ya, Al-Mudiru Masmuhu. Apa arti itu? Pimpinan siapa namanya? Iya, Direktur itu siapa namanya? Direktur siapa namanya? Al-Mudiru ya, Direktur itu siapa namanya? Kenapa sudah tentu alif lam ya, ma'rifah dia. Oh, iya. Al-Mudiru Masmuhu. Direktur itu siapa namanya? Taib. Nah, masmuhu ini sebagai apa di sini? Tinggal pilih. Ya. Yeah. Istifham tidak mungkin. Iya. Yeah. Khabar bil mubtada. Khabar mubtada. Iya. Yeah. Mana mubtadanya? Al-mudiru. Al-mudiru. Jadi al-mudiru ini mubtada betul. Dia butuh khabar. Mana khabarnya? Masmuhu. Nah, cuma perlu saya tanya ini, ya. Bentuk apa khabar ini? Karena khabar itu bermacam. Ismiah, Ustaz. Hah? Jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Ahsanta. Jumlah ismiah. Jumlah ismiah betul ini. Maka kalau dia jumlah ismiah, mana mubtada'nya? Mana khabar? Al-mubtada' tadi mudir, Ustaz. Nah ini banyak yang kan kita bicara khabar ya. Oh iya. Kita bicara khabar. Khabarnya ismu. Iya, makanya antum jangan lihat al-mudir itu kalimat lain itu. Iya, ini bicara khabar. Jadi khabar itu ada jumlah ismiah. Berarti jumlah ismiah berarti apa tadi pada mubtada khabar. Nah, ini namanya ada mubtada tsanin namanya istilahnya kan? Ya. Iya, ada mubtada tsanin mubtada kedua. Mubtada kedua karena ada dua subjek di dalam ini ya. Jadi masmuhu jadi mana mubtada'nya tadi ismu itu mubtada tsanin namanya mubtada yang kedua mubtada pertama al-mudir mubtada keduanya ismu nah khabarnya mana ma kenapa enggak ma ini mubtada kedua ismunya ke mubtada tsani karena jawabannya Ustaz. Oh betul, lihat jawabannya. Kalau masmuhu, jawabnya apa? Ismuhu kan? Hmm. Jadi jawabnya apa? Masmuhu ismuhu Ahmad. Ya. Tidak apa? Tidak tepat kalau jawabnya apa? Masmuhu Ahmad ismuhu. Nah, itu enggak tepat jawabannya. Yang tepat adalah masmuhu ismuhu Ahmad, ya. Nah, bukan kalau letak di awal ismuhunya, berarti ismunya mubtada. Demikian juga ketika pertanyaan ismu itulah mubtada'nya di sini. Baik, masmuhu tentu kalau dia jumlah ismiyah, khabar pelengkapnya harus ada rabit pengikat antara jumlah ismiyah dengan apa? Dan apa? Kembali kepada mubtada' subjek yang pertama. Mana rabitnya? Al-mudiru. Rabit itu pengikat ya, pengikat rabit. Nah, karena syarat daripada khabar jumlah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah mesti ada rabit, pengikat. Kalau tidak, maka subjek yang pertama dengan khabar itu lepas, tidak ada yang mengikatnya. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh, karena ini sangat penting sekali ya dalam kalimat bahasa Arab ini. Iya. Yeah. Iya. Yeah. At-talibu iya kenapa at-talib itu nah khitabuhu jadidun. Iya. Mana khabar? Halo? Khabarnya mana? Kitabuhu jadid. Iya kan? Subjek pertama talib. Ini subjek pertama, mubtada awal. Iya. Mana khabarnya jumlah ini? Kitabu jadid berarti ini jumlah ismiyah ini. Berarti kitab ini apa? Mubtada lagi, mubtada yang kedua. Jadid khabar ini jadid, jadid ini khabar untuk talib atau khabar untuk kitab? Khabar untuk kitab, berarti khabar mubtada sanin. Nah, mana pelengkap untuk talib? Kitabuhu jadid, itulah pelengkapnya. Ini katakan khabar. Khabar mubtada awal. Khabar mubtada awal sana. Nah, maka saya kata apa tadi apa? Kalau dia khabar bentuk jumlah, ismi atau filiah, mesti ada rabit pengikat. Mana rabit di sini? Tidak terlihat maksudnya. Tidak terlihat ya? Iya, kurang jelas. Taib, kalau saya baca, At-talibu kitabuhu jadidun. Ya, sudah bisa terlihat itu? Ya, bisa. Terlihat? Ya, bisa. Iya. Insyaallah nanti kita apa coba spidol yang paling besar, yang agak besar ya. Taib, nanti insyaallah biar terlihat dia. Iya. Ya. Ya. Mana rabitnya? Yang harus ini kalimat ini harus mengikat untuk kata ini. Kalau enggak ada rabitnya lepas dia, enggak nyatu ya. Ibaratkan antara tiang dengan tembok enggak nyatu. Iya. Mana rabitnya? Afan Ustaz, ana lewat ya ini Ustaz. Oh, lewat radio. Ya, no. Oh, pantas antum enggak lihat karena saya kan tulis. Tahib. Antum bilang enggak lihat, ya benar enggak lihat dari radio. Antum bikin. Tahib, bagus juga itu tuh refreshing gitu ya. Masyaallah. Tahib, at-talibu kitabuhu jadidun. Nah, at-talibu kitabuhu jadidun. Mahasiswa itu kitabnya baru. Mana rabitnya? Jadidun. Kitabuhu. Kitabuhu itu mubtada. Rabit itu adalah yang mengikat antara jumlah dengan mubtada yang pertama. Itulah dhamir, itu rabit ha ini, hu. Nah. Itulah yang mengikat, karena hu ini kembali pada al-kitab. Enggak bisa enggak ada dhamir. Umpamanya at-talibu al-kitabu jadidun. At-talibu al-kitabu jadidun. Mahasiswa itu kitab itu bagus. Hah? Enggak nyambung kan? At-talibu mahasiswa itu al-kitabu jadid, kitab itu baru. Kan enggak nyambung. Makanya harus pakai nya. Mahasiswa itu kitabnya bagus, ya, ya kan? Mahasiswa itu kenapa? Motornya baru. Ya. Kitabnya baru, motornya baru. Nya itulah sebagai apa? Apa pengikat antara kalimat ini sebagai pelengkap dengan subjek yang pertamanya. Nah, itu ada rabit. Nah, di sini kalau kita lihat coba itu coba kembali, baca kembali. Al-Mudir. Iya, apa? Al-Mudiru. Iya, Al-Mudiru. Iya. Al-Mudiru. Baik. Bismillah. Al-Mudiru masmuhu. Al-Mudiru masmuhu. Kelihatan? Enggak kelihatan ya. Taib. Nah, ini masmuhu ini kan khabar nih. Nah. Iya kan? Khabar pada ini al-mudir, ini subjek pertama. Mana khabarnya? Masmuhu ini bentuk jumlah ismiyah. Mubtada-nya apa? Ismu. Ini mubtada. Maka pakai kena ada dua subjek, maka kita pakai istilah satu dan dua. Ini mubtada sanin. Mana khabarnya? Ma inilah khabar untuk apa? Khabar untuk mubtada yang kedua. Karena itu masmuhu, siapa namanya? Nah, ini khabar yang kedua itu khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Ini mubtada kedua apa? Mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Karena isim istifham ma ini. Nah, jumlah ini jumlah mubtada dan khabarnya jadi apa? Khabar mubtada yang kedua fi mahalli rafa. Khabar mubtada awal ya, afwan, khabar mubtada awal fi mahalli rafa. Nah, sekarang mana rabitnya yang mengikat antara mudir dengan masmuhu? Mana rabitnya? Dhamirhu. Apa? Dhamirhu. Dhamirhu pada ismuhu tadi. Inilah rabitnya. Mesti ada ini, kalau enggak nyambung ya. Enggak bisa al-mudiru mal ismu. Enggak bisa, Pak? Al-mudiru mal ismu. Enggak ngikat ya. Lepas dia. Makanya harus masmuhu. Nah, dhamir itu harus yutabik. Yutabikul mubtada awal. Mesti mengikat. Ya, harus yutabik atau yutabik sinkron dengan mubtada yang pertama. Artinya kalau mubtada pertamanya mufrad mudzakkar, maka dhamir mufrad mudzakkar. Kalau dia musanna, musanna. Kalau jama, jama. Ya. Kalau jama apa? Jama. Kalau dia mu'anas, mu'anas. Bagaimana mu'anas? Al-mudiratu. Ya, coba kita ganti. Al-mudiratu. Iya. Masmuha. Ah, betul. Al-mudiratu. Iya. Masmuha, betul. Taib, masmuha. Iya. Ha, inilah kembali pada al-mudiratu. Masmuha. Siapa namanya? Al-mudiratu masmuha. Kalau dia apa? At-tullab. Bagaimana kita Pak? Mahasiswa, para mahasiswa itu atau para murid itu, siapa nama mereka? At-tullabu masmuhum. At-tullabu masmuhum. At-tullab itu jamak, nama bukan hanya satu. Berarti harus dijamakkan kata isimnya. Iya kan? Betul. Halo. Ya, iya, karena subjeknya jama' at-tullabu ma asma'uhum. Iya. Ma asma'uhum? At-tullabu ma asma'uhum. Siapa nama-nama mereka? At-tullabu ma asma'uhum. Nah, ini terjemahkan asma'uhum. Hum kembali mana? At-tullab. Harus sinkron. Gini jama' berarti hum dhamirnya juga menunjukkan apa? Apa sinkron. Paham ini? Nah, baik, Masya Allah. Baik, jazakallah khairan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, mungkin ini nomor terakhir ya malam ini. Coba saya irapkan sedikit ya. Tuntaskan. Al-mudiru mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ma ismu istifham, bukan harf tapi isim. Ismu istifham mabniun ala sukun fi mahali raf'in khabar khabar thani al-muqaddam. Khabar thani al-muqaddam. Ismu mubtada thanin muakhar marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf al-ha'u dhamirun متصل مبني على الضم اسمه هو مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. Kemudian ya والجملة من المبتدا الثاني وخبره itu اسمه dan serta ما اسمه والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول khabarul mubtada al-awwal. Tah itulah cara mengi'rab jabatan kata lebih kurangnya. Wallahu a'lam bissawab. Naam, alhamdulillah. Jazakumullah khairan atas faedah tambahan yang disampaikan oleh Ustaz terkait dengan i'rab dari kalimat atau soal yang tadi dibahas dan disampaikan oleh Abu Salman di Sambas. Dan ini merupakan pembahasan kita terakhir yang mungkin bisa kita bahas bersama dalam soal-soal latihan di jilid yang ketiga ini ya, dan terhenti pada nomor 28. Baik, Ustaz, mungkin sebagai ikhtitam. Baik, jazakumullah khair jazak atas perhatian antum. Jadi apa yang disampaikan tadi, ya mudah-mudahan bisa membuka kembali ya, membuka kembali ingatan kita tentang kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Lagi-lagi saya sering sampaikan, perlu memurajaah kembali kaedah ini, karena kaedah ini ya namanya rumus ya, itu cepat sekali lupa ya, cepat sekali hilang ya. Maka itu agar supaya rasikh fi adhanina labuda bil murajaah, mesti murajaah. Wallahu alam, kajian kita pembahasan hari ini kita akhiri dengan doa subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka.